Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa adah sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qodah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Shadaqallahu al-adhim. Jemaah sekalian, hidupkan hati kita supaya hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya bukan sekali-sekali. Syakir isim fa'il. Hati selalu bekerja bersyukur kepada Allah. Kapanpun, dimanapun berada. Hati yang pandai bersyukur, maka membuat apa yang Allah titipkan kepada kita menjadi bernilai adanya. Kita dijodohkan suami dengan istri, orang tua diberi anak oleh Allah, pejabat diberi jabatan oleh Allah. Maka nikmat-nikmat Allah yang dititipkan kepada kita menjadi bernilai. Hati yang memberikan penilaian. Tapi kalau tidak bersyukur kepada Allah, semua yang Allah titipkan menjadi kecil, menjadi tiada, sehingga yang dilihat yang punya orang, yang dilihat yang belum ada. Mudah-mudahan pengajian Arba'in ini menjadi media untuk menghidupkan hati kita, hati yang pandai bersyukur. Menjadi media yang membuat lisan kita, lisanun zakir, lisan yang pandai zikir kepada Allah. Zikir jahar tadi. Ikut semua? Setelah subuh, ada wirid. Sambil berdiri, duduk, berzikir kepada Allah. Dari zikir jahar dengan suara keras. Diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai ada pendapat zikir jahar itu mengganggu orang. Zikir jahar itu ada waktu dan tempatnya. Salah satu imam dari madhab Syafi'i, yaitu Imam Jaluddin As-Suyuti rahimahullah. Kenal santri? Jaluddin? Oh, ada Ustadz Jalal. Mudah-mudahan diwariskan ilmunya oleh Allah. Imam Jaluddin As-Suyuti. Karangan kitabnya ratusan. Karangan, bukan korongan. Ya, ada bisa ngarang, ada yang cuma bisa ngorong. Beliau menulis yang isinya dari al-as'ilah, dari pertanyaan-pertanyaan. Kemudian dijawab oleh beliau, dibukukan. Nama kitabnya Al-Hawi Lil-Fatawa. kumpulan dari fatwa-fatwa beliau. Salah satunya menanyakan bagaimana zikir dengan suara keras berjamaah ahli-ahli tasawuf, ahli tarikoh. Beliau menjawab dengan luas, dalam, menghadirkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ada ayat yang melarang, wala tajhar bisolatik, jangan engkau jaharkan sholat engkau. Dijawab oleh kitab tersebut, larangan itu ketika di Mekah. Ketika Nabi menjaharkan bacaan Al-Quran, menyebut nama Allah, diolok-olok oleh kafirin dan musyrikin Mekah. Wala tajhar, jangan engkau jaharkan. Setelah ke Madinah, kondusif, damai, walaupun ada agama yang berbeda, suku yang berbeda, beliau menjaharkan. Rabu saud bizikri hinayan saripun nas ba'dal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeraskan suara zikir setelah sholat fardu dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Setelah menjelaskan ayat dengan pendekatan tafsirnya, beliau pun menghadirkan kurang lebih dari 14 hadis sahih yang menjelaskan tentang zikir jahar. Zikir jahar itu supaya bangkit. Coba kalau subuh ngantuk gak? Kalau santri gak usah ditanya. Ada yang sujudnya lama, sujud tahajud. Orang sudah berdiri di rakaat kedua, masih sujud. Yang di sampingnya husnudon saja, dalam tasawuf kan harus husnudon. Sedang khusyuk dia menikmati sujudnya sampai lupa tuh, gak terdengar mubalik. Ternyata sujudnya sampai salam. Pas bangkit ternyata ada tandanya. La haula wala quwwata. Bangkit. La ilaha illallah. Kira-kira ngacir enggak ngantuknya? Setannya lari enggak? Lari ketika disebut nama Allah keras, lari setan. Setelah jahar dihopi Allah, Allah, Allah, sir. Jadi jahar ada fungsinya, hopi ada fungsinya, sir ada fungsinya. Nikmat gak zikir berjamaah? Kalau makan sendiri enak gak? Yang enak bagaimana? Berjamaah. Olahraga. Ya, olahraga. Enak sendiri atau berjamaah? Ada instrukturnya. Nah, kita laksanakan itu adalah sunnah Nabi dan para sahabat. Zikir berjamaah setelah sholat fardu bahkan dijaharkan. Muwafaqoh bacaannya tuh serempak. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diistiqomahkan. Mana yang datangnya dari tahajud? Ya di absen ini. Yang dari tahajud sudah datang, angkat tangan. Bahkan ada yang dari kemarin. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu kajian dengan judul Paslun Fil Irodati Wal Muridi Wal Murodi. Kita akan membahas tentang irodah, murid, dan murod. Dalam kitab Al-Ghunyah Li Talibi Tariqil Haqqi Azza wa Jal, Al-Ghunyah artinya kekayaan. Bagi orang-orang yang memburu jalan kebenaran. Kitab yang ditulis oleh guru kita terdahulu, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Sebab tarekat kita dalam pendekatan silsilahnya tersambung kepada 4 mursyid besar yang diakui dalam dunia Islam. Pertama adalah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Yang kedua adalah Syekh Abdul Hasan Abil Hasan As-Sadzili radhiyallahu an. Yang ketiga Syekh Ahmad Ibn Idris radhiyallahu an. Yang ketiga Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi. Nah, guru kita Syekh Akbar Abdul Fattah berjumpa, berguru kepada Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi radhiyallahu an di Jabal Abi Gubes, Mekah Al-Mukarramah. Ya, sebab kalau menimba ilmu harus jelas dulu dari siapa, dari mana belajarnya, asal-usulnya, sampai enggak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan silsilah atau sanad. Ya, jangan sampai belajar ilmu agama enggak tahu dari siapa, gurunya siapa enggak tahu. Nah, dalam kitab ini beliau membahas tentang 3 rukun agama. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Ya. Jadi kitab ini 2 jilid di satu kitabkan, berisi 3 bab. Ilmu tauhid, ahlus sunnah wal jamaah, fikih, dan tasawuf. Jadi tidak boleh belajar agama sepotong. Tauhidnya saja, fikihnya saja, tasawufnya saja. Tauhid, fikih, dan tasawuf harus terpadu, terintegrasi supaya komprehensif, lengkap ajaran Islam. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada yang mengatakan bercadar atau bahasa Arabnya menggunakan niqab itu adalah adat istiadat orang Arab, bukan syariat Islam. Atau ada yang berpendapat bahwa niqab atau cadar itu bersifat gulu. Gulu itu apa? Berlebih-lebihan. Kalau ilmuwan berbicara itu berdasarkan referensi, bukan dari apa? Bukan dari emosi. Kalau pengin tahu bab tutup aurat termasuk mengenakan cadar, tinjauannya adalah fikih. Nanti dikaitkan dengan tasawuf. Kamis yang lalu sudah dibahas ini, ya, 2 jam bagi para guru, pengurus, dan santri Mahad Ali atau Mahasantri. Bahwa dalam beberapa ayat menjelaskan diawali dengan wajib menundukkan pandangan baik bagi mukmin maupun mukminat. Jadi bagi laki-laki ketika melihat wanita terbuka auratnya, menundukkan matanya, pandangannya. Demikian juga wanita ketika melihat laki-laki yang membuat menarik, maka ditundukkan. Sebab ada sebab nuzul, salah satu sebab nuzul turunnya surah An-Nur ayat 32. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Ya. Diceritakan hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan di jalan-jalan yang ada di Madinah. Berjumpalah dengan seorang wanita yang wanita itu terbuka wajahnya, terbuka auratnya. Kemudian si laki-laki itu gak bisa memejamkan matanya. Molotot aja. Mata melihat wanita tersebut jalan terus, akhirnya bertabrakan hidungnya dengan dinding. Dengan tembok. Sampai hampir pecah hidungnya dan mengeluarkan darah. Langsung hatinya tobat kepada Allah. Sehingga dia bersumpah, wallah, demi Allah aku tidak akan membersihkan hidung ini sebelum berjumpa dengan Nabi. Kalau sahabat yang jujur, yang siddiq, punya dosa, disumpetin atau pingin diajarkan tobat. Nah, contoh si sahabat ini, menemuilah Nabi dalam keadaan hidungnya gimana? Hidungnya hampir mau pecah dan meneteskan darah. Maka Nabi suruh jelaskan apa yang terjadi, hei laki-laki. Si laki-laki itu dengan jujur menjelaskan, lalu Nabi menjawab, hadihi, ini adalah akibat dari perbuatan dosamu. Di dunia dapat apa? Dapat DP-nya. La haula wa la quwata illa billah. Nah, jamaah sekalian, ya, tidak akan membahas luas mengenai ini, tapi penting karena bertorekat itu bukan belajar tasawuf semata. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani dalam beberapa kitabnya, termasuk kitab Al-Gunyah ini, membahas tauhid, membahas fikih, membahas tasawuf. Jangan sampai mentang-mentang zikir sudah dikir, terasa cinta dengan Allah kemanapun merasa zikir kepada Allah, mengabaikan fikih. Gak usah pakai fikih lagi. Nah, ini yang keliru. Maka dalam beberapa ayat menjelaskan, baik surah An-Nur, surah Al-Ahzab, dalam surah Al-Ahzab 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Hei Nabi, katakan, perintahkan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan wanita-wanita muslimah, yudnina, untuk mengulurkan alaihinna kepada tubuh mereka, min jalabi bihinna, dari jilbab-jilbab mereka. Apa jilbab? Ini kan satu istilah dalam Al-Quran. Jilbab dijelaskan oleh para sahabat, termasuk sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, menjelaskan, menafsirkan jilbab itu apa. Sebab kan kalau ibu-ibu banyak istilah jilbab, ada jilbab tsunami, ada jilbab jilbab putih, jadi macam-macam jilbab itu. Apalagi kalau yang sudah makainya artis. Jadi jilbab si A, jilbab si B gitu. Kalau ingin tahu jilbab dalam Al-Quran, Al-Quran menyebutkan min jalabibihin. Jalabib jamak dari jilbab. Ibnu Abbas menjelaskan jilbab di masa itu adalah jenis baju kurung yang longgar yang menutupi dari kepala, rambut, wajah, dan dadanya. Itu disebut apa? Jilbab. Nah, karena gak akan panjang-panjang membahas ini. Bagaimana pandangan mazhab yang empat? Nah, ya kalau ilmuwan itu harus jujur. Apa yang disampaikan pendapat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, batasan aurat wanita yang merdeka itu jami'u badaniha, seluruh badannya, hatal wajhi, sehingga wajah, wal kafain, dan kedua telapak tangannya. Ini pendapat siapa? Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Makanya kaget pas dengar, pas lihat, disebut tokoh katanya, disebut ulama katanya, tapi pendapatnya nikob, cadar, menutup wajah, itu adat istiadat, bukan syariat. Bapak tuh asa bingung gitu. Ya kalau bukan disebut ulama mah, pendapatnya sendiri kali. Maka dilanjutkan oleh imam-imam madhab Syafi'i, terdekat saja, Imam Nawawi Al-Bantani, rahimahullah, orang Banten. Beliau menyebutkan yang paling kecil kitab di pesantren-pesantren, Safinatun Najah, perahu keselamatan. Ibaratnya adalah wa auratul hurrati jami'u badaniha indal ajanib. Aurat wanita yang merdeka seluruh tubuhnya di hadapan ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Selain Safinah, beliau juga mengarang kitab Nihayatuz Zain, khusus fikih. Disebutkan juga. Bahkan ketika sholat atau ketika ihram, haji atau umroh, maka ditutup wajahnya. Mengambil dari hadis di mana Aisyah radhiyallahu an satu waktu melaksanakan haji berihram dengan Rasulullah SAW. Harus dibuka. Tapi ketika ada sekelompok laki-laki yang bukan mahramnya sedang ihram, Aisyah ditutup lagi. Sudah lewat lagi laki-laki yang bukan mahramnya, dibuka lagi. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Makanya di Mekah banyak enggak yang pakai jilbab? Banyak enggak yang pakai nikob atau cadar? Kenapa? Karena ulama-ulama di sana bermadhab Hambali. Fikihnya. Jadi jangan sampai misalnya benci terhadap satu kelompok Wahabi misalnya. Wahabi kemudian di sana pakai cadar, akhirnya cadarnya malah dibenci. Nah, ini tidak objektif namanya. Jadi di Mekah mayoritas ulama di sana fikihnya bermadhab Hanbali. Lalu bagaimana pendapat dua madhab yang lain, Maliki dan Hanafi? Beliau menyatakan batasan aurat wanita yang merdeka adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Tapi disyaratkan oleh dua madhab ini inda amni anil fitnah, ketika aman dari fitnah. Maksud aman dari fitnah itu begini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, dari wanitanya sendiri. Ya, jangan sampai bertabaruj, ya, berdandan, bersolek, ya, ketika akan berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau ajanib istilah fikihnya, laki-laki asing. Nah, jangan sampai ada fitnah dalam hati wanita itu membuka wajahnya ingin apa? Mendapatkan perhatian dari laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedua, aman dari fitnah maksudnya laki-laki yang ajanib, yang bukan mahram di sekitarnya itu pun bisa menjaga dari fitnah. Nah, ini pendapat Imam Malik, madhab Maliki dan Hanafi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu fikih. Mana yang lebih arjah, mana yang lebih akwa, mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat madhab yang empat? Maka ketika melihat Al-Quran, yang utama adalah menutup seluruh tubuhnya. Kenapa? Atharu wa azka. Lebih menyucikan hati, lebih membersihkan hati. Sekarang nih bapak-bapak, laki-laki semua, suka enggak dengan wanita? Kan kalau di hadapan guru mah pura-pura. Jawab. Ini laki-laki bukan? Suka enggak dengan wanita? Kalau enggak suka, enggak normal. Karena dalam diri manusia ada syahwat. Paling tinggi minan nisa kepada wanita. Jadi kalau laki-laki enggak suka dengan wanita, tidak normal. Tapi syahwat itu ujian dari Allah. Harus di apa? Harus dididik, harus ditundukkan oleh diri kita. Jangan diperturutkan, tundukkan. Jawab pertanyaan kedua. Yang paling, ya, apa ya pertanyaannya ini? Yang wanita cantik itu ukurannya wajahnya atau kakinya? Wajahnya atau kakinya? Kan wajahnya. Maka oleh para ulama fikih, wajah itu adalah masdarul fitnah, sumbernya fitnah. Maka kalau lihat aurat wanita termasuk wajahnya, buru-buru palingkan, jangan melotot. Nanti kayak laki-laki yang di Madinah tadi. Nabi pun mengajarkan kepada Sana Ali, An-nadratul ula laka, pandanganmu ya, yang pertama lagi diam aja tiba-tiba norojol. Apa norojol ya? Wanita yang tutup aurat. Kemudian kelihatan, maka itu untukmu. Tapi kalau disusul dengan pandangan yang kedua, celaka bagimu. Artinya dosa bagimu. Nah, kalau pandangan kita sembarangan melihat, hati kita yang akan mati. Kenapa? Kotor. Tapi kalau kita menjaga pandangan, athhar, disucikan oleh Allah. Dalam hadis Nabi, kalau bisa menjaga pandangan, baik laki-laki maupun wanita, hatinya akan disucikan, mudah mendapatkan cahaya Allah. Itu kalau liar matanya, maka membuat hatinya keras. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, syukur-syukur meningkat para wanita sampai bercadar atau niqab. Sebab apa? Bagi diri yang menggunakan menahan nafsu, sebab wanita itu diciptakan oleh Allah sebagai hiasan. Nah, sekarang jawab oleh para wanita di sini, wanita bukan ini. Jawab dengan jujur. Suka enggak memperlihatkan aurat kepada lawan jenis? Nah, dengan menutup aurat, meredam nafsu wanita, sekaligus meredam nafsu laki-laki. Itulah syariat mempunyai maqasid, punya tujuan. Kan kalau laki-laki lihat wanita tutup auratnya rapi, di hatinya apa? Lebih suci, lebih terjaga, tidak menimbulkan apa? Syahwat. Makanya bapak-bapak jangan sering nongkrong, ibu-ibu juga jangan sering nongkrong, hanya hajat kebutuhan saja, ke pasar kebutuhan. Kalau sering bukan kebutuhan, namanya itu keinginan. Atau nongkrong di TV sama juga aurat. Mau kelihatan langsung atau di screen, ya, di layar, di HP sama juga. Sebab yang berakibat adalah hati kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaganya dengan baik. Nah, kalau belum bisa, minimal pakai kerudung yang rapi. Tapi jangan pakai kerudung yang macam-macam. Kerudung tsunami lah. Ada kerudung apa lagi? Nanyanya ke sini. Oh, kerudung apa lagi? Kerudung apa? Suka api-api kalau di depan guru. Kerudung apa? Suka pura-pura kalau ditanya. Nah, pakailah minimal kerudung yang rapi, yang longgar, yang rapi. Dan jangan sampai menimbulkan fitnah dalam diri untuk mempertontonkan apa? Hiasan. Sebab wanita adalah perhiasan. Misalnya PNS wanita sudah minta ke bosnya untuk pakai cadar, pakai niqab, dilarang. Nah, ya, pakai kerudungnya yang rapi dan banyak bertobat kepada Allah. Yang utama adalah utama. Nah, tetapi menjadi tadaruj ini dalam fikih. Tadaruj itu apa? Tahapan. Jangan yang berat dulu, tapi mulai yang ringan dulu. Tetapi ada kesungguhan meningkat, meningkat, naik kelas di hadapan Allah. Nah, itulah kaitan dengan batasan aurat wanita di hadapan al-ajanib, laki-laki yang bukan mahramnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bahas tentang apa itu irodah, apa itu murid, apa itu murad. Amal iradatu patarkuma alaihi al-adatu wa tahqiquha nuhudul qalbi fi talabil haqqi subhanahu wa ta'ala wa taraka ma siwa. Iradah itu menurut lugah itu artinya iradah, kehendak. Punya kehendak semua? Selama ini kehendak kita kemana ini? Kepada Allah atau selain Allah? Nah, ini mulai bab tasawuf. Udah bab tasawuf ini. Punya irodah semua? Apa irodah itu? Kehendak. Punya kehendak? Kalau gak punya kehendak, diem. Nah, selama ini irodah kita, kehendak kita kepada Allah atau kepada selain Allah? Ayo jujur, datang ke sini irodahnya kepada Allah atau selain Allah? Lihat Al-Quran dipuji oleh Allah sekelompok orang di masa Rasulullah SAW. Pengen tahu enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha, yuriduna wajha. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, wasbir, bersabarlah engkau, napsak diri engkau, ma'alladina, beserta, menyertai orang-orang, yad'una rabbahum, selalu menyeru Tuhan mereka, berzikir kepada Tuhan mereka. Kapan? Bil ghadati, di waktu pagi seperti tadi, dari subuh sampai isyraq. Kalau enggak isrok, bisa tiga serok. Wal asyi di waktu sore, maghrib sampai isya, jangan anteng depan TV. Mending di masjid, mending di rumah. Maghrib sampai isya. Kalau di rumah banyak godaannya enggak? Mau baca. Laki-laki ke masjid. Laki-laki ke masjid. Di waktu pagi, di waktu sore. Yad'una rabbahum. Menyeru Tuhan mereka, menyebut-nyebut Tuhan mereka, mengagungkan Tuhan mereka. Punya harapan, punya kehendak dari itu semua. Apa kehendaknya? Apa motivasinya? Yuriduna aroda, yuridu irodah. Punya irodah, punya kehendak, satu saja. Wajhahu. Wajah Allah. Keridoan Allah. Jadi menyerunya, berzikirnya, irodahnya satu. Kepada siapa? Wajah. Kepada wajah Allah. Yang dimaksud kepada ridho Allah, kasih sayang Allah. Nah, irodah di situ. Siapa kelompok itu? Dalam beberapa tafsir, ayat ini dimaksudkan kepada ahlu supah. Apa ahlu supah itu? Ahlu supah ini yang menjadi cikal bakal penamaan tasawuf. Ahlu supah itu ditakdirkan oleh Allah, ya, ekonominya pas-pasan. Mau ekonomi kita pas-pasan? Ya, mending pas-pasan, mending berlebih ini. Tergantung ini memandangnya, ya. Kelompok itu, ahlu supah itu memang ekonominya kurang. Tetapi diambil kesempatan. Karena pekerjaan kurang, ekonomi kurang. Dari maghrib, isya, subuh, isyrok, istiqomah. Jadi kalau dalam agama, miskin pun bisa punya kualitas. Yang kaya pun bisa berkualitas. Dua-duanya berkualitas. Di balik kemiskinan, rajin menghidupkan masjid termasuk sholat berjamaah dan wirid setelah sholat fardu, terutama di waktu pagi dan di waktu sore. Angkat tangan mana yang ekonominya pas-pasan alias miskin. Kalau fakir mah gak punya pekerjaan, gak punya harta, tergantung kepada orang lain. Kalau miskin punya pekerjaan, punya harta, tapi belum cukup. Mana yang miskin? Baik apa buruk? Bisa baik, bisa? Tergantung sikap kita. Apalagi yang sudah usianya 60 tahun ke atas. Mana angkat tangan yang 60 tahun ke atas? Mau kemana lagi? Kalau orang masuk 60 tahun, tobat kepada Allah, dianggap baik, tapi gak istimewa. Ya habis, jangankan mau ke tempat mana, kakinya aja udah rengkod. Makan-makanan sudah banyak dikurangi, kelezatan duniawi banyak dikurangi, betul gak? Ini mau dimakan kolesterol, ini mau dimakan rematik, ini mau dimakan asam urat, ini mau dimakan tensi tinggi. Kalau tobat di usia begitu baik, tapi tidak istimewa. Tapi kalau di masa muda, sehat, banyak kesempatan, apa jabatan tinggi, terkenal. Tapi dia mampu mengendalikan hawa nafsunya dari kesenangan duniawi, istimewa di hadapan Allah dan Rasulnya. Syabun ta'ibun, yang dicintai oleh Allah, adalah pemuda yang banyak tobat kepada Allah, artinya menjaga diri. Ini syukur santri-santri semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi santri. Di masa muda, gemar bertobat, menjaga diri, menundukkan hawa nafsu. Nah, ini begini. Kalau ini begini kan ya? Kalau yang biasa-biasa apa? Gini. Jadi kalau usia 60 tahun baru mau taubat, pemuda yang tenaganya masih kuat, apalagi tunjang dengan ekonomi yang kuat, jabatan tinggi, taubat kepada Allah, banyak membersihkan diri, menjaga amanah. Mending gini. Tapi kalau masuk usia 60 tahun, masih sekak seter, main game, balak lima, cibalak, ada orang cibalak nih. La haula, malaikat pun geleng-geleng kepala. Sebab setiap hari ada malaikat yang khusus mencium ubun-ubun si hamba untuk memastikan berapa lagi sisa umurnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Sampai di mana tadi ya? Irodah. Ya, tadi dimiskinkan, ditakdirkan hakikatnya oleh Allah miskin, tapi diambil kesempatan, banyak waktu kosong, menghidupkan masjid, sholat berjamaah, zikir, maka dipuji oleh Allah, sampai Nabi diperintahkan sabar menemani mereka. Siap Bapak Ibu-Ibu? Bapak-Bapak siap meramaikan masjid? Kesempatan terbaik bagi kita. Nah, jadi dalam ayat itu yuridun yang masdarnya irodah. Tujuannya, motivasinya, kehendaknya pada Allah. Irodah kepada Allah ini harus terus dibangun, dipupuk. Nah, salah satunya di majelis ilmu, di majelis zikir. Terasa enggak jiwa kita diarahkan irodahnya kepada Allah? Terasa di majelis ilmu? Terasa di majelis zikir? Kalau sampai tidak hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, irodah kita kemana-mana. Itu yang membuat gelisah. Jadi kalau irodah kita, harapan kita sudah terombang-ambing, maka membuat hidup menjadi gelisah. Banyak waktu terbuang. Tulul amal yang tumbuh. Apa tulul amal? Panjangnya angan-angan dari nafsu kita tentang duniawi. Dikejar hanya tujuan dunia. Angan-angan aja, angan-angan kosong yang ada. Abis pakai lihat film, abis pakai bermain, abis pakai nongkrong. Tidak produktif. Kenapa? Irodahnya yang salah sasaran. Maka supaya irodah kita kepada Allah, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir. Di situ akan digerakkan irodah kita, kehendak kita kepada Allah. Sehingga nikmat. Bekerja, bapak-bapak, capek gak bekerja? Capek gak? Ya jangan atuh. Tapi kalau bekerjanya, irodahnya mencari ridho Allah, nikmat menjalaninya. Sabda Nabi, laki-laki yang keluar dari rumah, irodahnya karena Allah, harapannya kepada Allah, bukan harapannya kepada materi, kepada profit, tapi hakikatnya kepada Allah. Satu keringat yang menetes, Allah jadikan malaikat dan memohonkan ampun kepada Allah. Oh, jadi semangat. Kalau irodahnya kepada Allah, coba kalau bekerjanya, irodahnya kepada materi, kepada gaji, gajinya kecil, lihat yang lebih gede. Ogah-ogahan enggak? Etos kerjanya menjadi lemah. Kenapa? Irodahnya kepada yang murahan. Ibu-ibu betah di rumah? Ngedidik anak capek apa enggak? Apalagi yang punya satu losin, tambah cucu lagi. Jadi dua kodi. Capek enggak ngedidik anak? Kalau irodahnya, harapannya tidak kepada Allah, capek. Kukulutuk. Ngedumel. Dongkol. Apalagi? Murang mareng. Anaknya hampir buntung kak ininya apa? Telinganya. Jadi bisanya cuma marahin anak. Bukan ngedidik anak. Kenapa? Irodahnya bukan kepada Allah. Padahal mendidik anak, irodah kita kepada Allah. Harapan kita kepada Allah. Irodah ini menjadi awal. Menjadi awal untuk bergerak. Amal tergantung dari irodahnya. Irodah menjadi imam dari diri kita. Salah irodahnya, salah amalnya. Maksud irodah hanya kepada Allah itu bukan hanya sholat saja. Irodah kepada Allah itu mengikuti perintah Allah. Di mana Allah memerintahkan agama kita masuk kepada semua sendi-sendi kehidupan. Berumah tangga, bermasyarakat, berekonomi, berpolitik, berbudaya, berbangsa dan bernegara. Islam di situ hadir mengajarkan dan membimbing. Irodah kepada Allah maksudnya masuk semua aspek kehidupan adalah bimbingan Allah. Itu yang harus kita usahakan. Hati selalu berharap kepada Allah, perilaku dan tindakan semua aktivitas sesuai dengan kehendak Allah. Ai kehendak Allah mencelakakan atau membahagiakan kita? Kalau hawa nafsu, kalau setan, mana yang selama ini diikuti? Itu di televisi ada lagi yang tertipu dengan investasi bodong. Ya, di mana tuh? Jawa Tengah, Jawa Timur? Kalau yang nipu biasanya ya pakai bawa golok, ya bawa golok atau penampilannya yang menarik. Namanya apa? Menipu. Setan hawa nafsu tuh membuat dibuat apa? Juhrub, ya, membuat indah. Kenapa? Karena mau nipu. Jadi kalau mau nipu pasti apa? Mulutnya manis atau pahit? Iming-iming, iming-iming setinggi langit. Nah, begitu juga nafsu kita dan setan menipu diri kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Jadi irodah kita harus kepada semua sisi kehidupan kita supaya sesuai dengan aturan Allah. Baru yang kedua, apa yang disebut dengan murid dalam tarekat? Murid dalam tarekat adalah palmuridu tolibun. Fa'amal muridu man kanat fihi hadhil jumlah wattasofa bihadhi sifat fahuwa abadan mukbilun allallahi azza wajal wa ta'atih. Murid itu isim fa'il, irodah adalah masdar. Ini menurut santri ilmu sorop, ilmu sorop, ilmu sirop. Makanya untung jadi santri belajar bahasa Arab. Tahu ini masdar, ini isim fa'il. Kasihan yang gak mesantren. Tapi untung sekarang mesantrennya. Alhamdulillah. Apa yang disebut dengan murid? Orang di mana memiliki sifat irodah tadi, irodah kepada Allah. Wattasofa biha disifat. Sampai jiwanya itu diwarnai oleh sifat irodah kepada Allah. Jadi murid adalah seseorang yang jiwanya itu memiliki sifat irodah kepada Allah. Itu baru disebut murid. Makanya kalau di tarekat itu gak ada apa namanya? Kalau di ormas-ormas ada apa namanya? Kalau anggota itu? Namanya apa? KTA. Kartu tanda anggota. Kalau di tarekat gak ada KTA. Sepanjang murid itu punya sifat irodah kepada Allah, itulah murid. Kalau pakai KTA, bisa jadi berubah-rubah. Sebab irodah seseorang, sifat bisa berubah. Apalagi punya KTA-nya nanti Idris ya. Pas lewat naik motor, gak pakai helm. Ada razia, karena gak lihat dulu situasi kondisi. Gak pakai helm, akhirnya disuruh berhenti. Mana SIM? Dikeluarkan KTA Idrisya. Ini saya murid Idrisya. Kata polisi, udah langsung ke sana. Dimanfaatin yang begitu. Itu murid apa merod itu? Jangan itu. Jangan seneng ya, kalau salah, salah aja udah. Bikin SIM. Pakai aturan. Di perjalanan. Jangan ngaku-ngaku jadi murid Idrisiyah. Nah, maka di tarekat Idrisiyah murid tidak ada KTA-nya. Kartu tanda anggota. Kenapa? Murid itu istimewa. Beda dengan siswa. Murid tadi memaknai, mensifati irodah. Di mana jiwanya itu, hendaknya itu, kehendak itu hanya kepada Allah. Bekerjanya karena Allah. Di rumahnya mendidik anak karena Allah, ke pasarnya karena Allah, ke kantornya irodahnya kepada Allah. Makanya sangat istimewa. Namanya murid. Ini yang hadir murid semua belum ini? Harapan pingin di aku jadi murid. Jadi murid adalah orang yang tersipati oleh sifat irodah kepada Allah. Selalu setiap aktivitasnya itu didorong oleh irodah kepada Allah. Yang di kantor jadi jujur, penuh tanggung jawab, etos kerja tinggi. Kenapa? Karena itu pun ibadah. Penggeraknya irodah kepada Allah. Capek bapak-bapak ibu-ibu kalau irodah kepada makhluk itu capek. Kalau irodah harapan kita kepada materi, kepada gaji capek. Kita udah habis-habisan ya di kantor bekerja, ternyata dipecat. Sakitnya? Kenapa? Irodahnya kepada kedudukan. Suami, istri. Sudah servis kepada suami. Sudah dengan baik-baik. Ingin membahagiakan suaminya. Tapi irodahnya tidak kepada Allah. Suaminya pingin nikah lagi. Cemberut gak? Kenapa? Irodahnya tidak kepada Allah. Jadi murid adalah man kanat fihi hadhil jumlah wattasofa bihadhi sifah. Bahwa abadan mukbilun allallahi azza wajal. Jadi selamanya jadi murid, sepanjang itu murid, maka mukbilun allallah, hatinya itu menghadap kepada Allah. Hatinya mukbilun Allah, menghadap kepada Allah. Apalagi lagi sholat. Tadi sholat subuh, hatinya mukbilun allallah, menghadap kepada Allah apa enggak? Kalau dalam sholat saja hati kita tidak menghadap kepada Allah, apalagi di luar sholat, tidak terkondisikan. Nah, ini namanya melatih hati, tasawuf, konsentrasi kepada hati. Fahuwa abadan mukbilun alallah wa ta'atihi, dan selalu hatinya itu menghadap untuk taat kepada Allah. Muwalin an ghairihi wa ijabatihi, hatinya berpaling dari selain Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang yang selalu harapannya kepada manusia, harapannya kepada jabatan, irodahnya hanya kepada kedudukan, irodahnya hanya kepada materi, kelihatan tindakan, perilaku, dan sikapnya itu murahan. Ada bos, bosnya gak ada, ngopi, main game. Murahan, kenapa? Irodahnya kepada yang murah. Tapi kalau irodahnya kepada Allah, Allah terus menatap. Bos gak ada, Allah terus. Sekecil apapun tidak akan disia-siakan oleh Allah. Satu kata, satu tulisan kebaikan tidak disia-siakan oleh Allah. Kenapa? Hatinya menghadap kepada Allah. Jadi menghadap hati kepada Allah menjadi semakin berkualitas sikap, tindakan, termasuk etos kerja kita. Nah, sebaliknya, murid hatinya berpaling dari selain Allah. Lahiriahnya bernegosiasi dengan seseorang, tapi hatinya mah berharap kepada Allah. Coba kalau hatinya berharap kepada si A, terus gak jadi. Aduh, nyesel gak? Nyesel, kan capek, stres jadinya. Tensi tinggi, kecewa, banyak kecewa, kecewa. Kenapa kecewa? Irodahnya kepada makhluk. Manusia bisa melanggar janji, tapi kalau irodahnya kepada Allah, walaupun manusia menzolimi, dia tidak merasa dirugikan. Kok dia sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, harapannya sudah kepada Allah, pasti Allah ganti. Bahkan orang yang dizolimi itu, hati-hati sabda Nabi, al-madlum, orang yang didolimi, hati-hati dengan doanya. Walaupun dizolimi, kalau irodahnya kepada Allah, gak merasa dikecewakan. Karena harapannya kepada Allah. Yang sudah diperbuat di masa lalu, irodah kepada Allah, tidak akan sia-sia. Tidak membuat kecewa. Irodahnya kepada Allah. Nah, ini memalingkan hati dari selain Allah. Mudah apa? Susah. Harus riyadhah mujahadah. Riyadhah melatih mujahadah menundukkan hawa nafsu. Mulajamah rajin di majelis ilmu seperti ini, dan di majelis di zikir seperti tadi setelah sholat fardu, setelah sholat subuh. Nah, supaya irodah kita terjaga, terpelihara menghadap kepada Allah, harus tumbuh dalam hati kita mahabbah, cinta kepada Allah. Nabi bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hubbuka asyai'a yu'ammi wa yusimmu, kecintaanmu kepada sesuatu membuat engkau buta dan tuli. Betul enggak bapak ibu-ibu? Kalau kita mencintai sesuatu membuat kita buta dan tuli. Kalau kita cinta kepada Allah, membuat kita buta dari selain Allah. Hanya meleknya kepada Allah. Kita akan tuli kepada selain Allah. Maka mata hati kita, telinga hati kita hanya mendengar seruan dari Allah. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, membuat buta dan tuli. Betul gak? Sudah merasakan belum ini? Ini bapak yang sepuh pernah muda enggak? Bapak yang sepuh pernah muda enggak? Pernah mencintai sesuatu sampai kegila-gilaan enggak? Pernah. Membuat buta enggak? Membuat tuli enggak? Hanya fokus kepada yang dicintai. Membuat buta dari selain itu. Membuat tuli dari selain itu. Nah, murid adalah irodahnya kepada Allah, selalu menghadap kepada Allah. Karena mencintai Allah, membuat buta dan tuli dari selain Allah. fokus kepada Allah. Ibadah kita dicaci maki, enggak membuat apa? Sakit hati. Dipuji setinggi langit, enggak membuat ujub. Kenapa? Allah. Fokus batin kita menghadap kepada Allah. Yang terakhir adalah murad. Isim maf'ul. Aroda yuridu irodatan powa muridun wadaka murad. Apa? Nah ini sudah hakikat kalau murad. Murad itu jiwanya sudah digenggam, dikehendaki oleh Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, jiwanya para nabi dan para wali Allah. Murad. Jiwanya dikehendaki oleh Allah. Sudah tidak ada kehendak dirinya, yang ada kehendak Allah dalam kebaikan dan kemanfaatan. Awalnya jadi murid, berusaha. Nah ini usaha murid itu. Berusaha sekuat tenaga supaya jadi murid, iradahnya kepada Allah. Belok, luruskan lagi kepada Allah. Belok, luruskan lagi kepada Allah. Nanti satu waktu Allah akan berikan murad. Jiwa kita diirodahkan, digerakkan oleh Allah dalam kebaikan dan ketaatan. Matanya manfaat, mulutnya manfaat, tangan kakinya manfaat, ilmunya manfaat, wawasan pengetahuannya manfaat, tenaganya manfaat, manfaat, manfaat, manfaat, karena jiwanya sudah murad, dikehendaki oleh Allah. Ini sudah ada dalam genggaman Allah. Dalam hadis qudsi, kuntu basarahu, kalau sudah jadi wali Allah, kuntu basarahu, aku akan menjadi telinganya, alladhi yubsiru bih. Jadi matanya sudah jadi mata Allah. Was kuntu sam'ahu, aku akan menjadi telinganya, alladhi yasma'u bih, di mana orang itu mendengar dengan telinga itu. Aku akan menjadi tangan dan kaki si hamba itu. Ini adalah hadis qudsi. Murad sudah dikehendaki oleh Allah. Mau sampai di situ enggak? Mau enggak? Pantesan ya dulu para sahabat sampai ke medan perang ninggalin istri. Bahkan ada istri yang baru ditikah. Siang harinya akan tikah, sorenya berangkat ke medan perang. Kenapa? Jiwanya sudah digerakkan oleh Allah. Irodahnya ada dalam irodah Allah. Berjuang dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya. Makanya kebangkitan Islam akhir zaman, apabila murid, kemudian murad, digerakkan oleh Allah. Ada yang berjuang dengan hartanya, berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan tenaganya, seperti para sahabat. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, proses turunnya wahyu, masa kenabian, Islam sampai keluar dari jazirah Arab. Mulia dan terhormat, kebatilan sirna, keadilan hidup menjadi atmosfer kehidupan waktu itu. Kenapa? Karena para sahabat murad, jiwanya digerakkan oleh Allah. Mau berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Maka sinaran Islam menyebar, keadilan, kebaikan, kebenaran, tatanan hidup, tatanan sosial, tatanan budaya, tatanan ekonomi, indah jadinya. Karena jiwanya digerakkan oleh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ini Bapak Ibu sekalian, jiwa kita sudah pantas belum jadi murad? Gak bakalan murad kalau gak muridnya istiqomah. Masih Allah, aduh. Ini Bapak Ibu, ibadah kita manis, banyak manisnya, banyak pahitnya. Pahit aja. Tahajud pahit, baca Quran pahit, sinetron, sepak bola, jalan-jalan, masih di situ. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Pama ahabba hatta aroda. Wa ma aroda hatta tajarodat irodatuhu. Jadi ketika kita mencintai, maka irodah kita hanya kepada yang kita cintai. Kalau irodah kita terus kita jaga kepada Allah, maka akan tumbuh cintanya kepada Allah. Cinta kepada Allah membuat irodah kita semakin tertuju kepada Allah. Wa ma tajarodat irodatuhu hatta. Kodafat fi qalbihi jamratul khasyah. Jadi semakin kita mencintai Allah, maka irodah kita semakin tertuju kepada Allah semata. Ketika irodah kita tertuju hanya kepada Allah semata, maka Allah akan lemparkan kepada hati itu jamratul khasyah, bara api rasa takut kepada Allah dan rasa khasyah. Ya, khasyah itu takut karena melihat keagungan Allah. Jadi hati kita akan dilemparkan ke dalam hati kita jamratul khasyah. Jamroh itu artinya bara api yang menyala-nyala. Khasyah laksana jam apa? Jamroh. Maka dalam hati kita fa ahraqat kulama hunalik. Maka bara api khasyah kepada Allah, takut kepada Allah karena melihat keagungan Allah itu akan membakar apa-apa yang ada dalam hati kita. Jadi kerinduan kepada Allah akan muncul di dalam hati, terbakar hatinya. Seperti doa, bagaimana doanya? Doa wa tuharrik qulubana binari isykika. Semoga kita dibakar hati kita dengan apa? Kerinduan kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, hati jiwa para nabi, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, di mana hatinya terbakar oleh kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Maka apapun yang Allah takdirkan akan ridho menerimanya. Apapun yang Allah takdirkan akan ridho menerimanya. Karena jiwanya terbakar oleh kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, semakin memuncak, maka tidak punya irodah, tidak punya keinginan dari nafsunya, kecuali dirinya mengikuti irodah yang satu, yaitu irodah kepada Allah. Maka kalau tidak belajar tasawuf, tidak belajar tarekat, yang banyak irodah nafsunya, lalu menolak irodah kepada Allah. Di pikirannya, di jiwanya, irodahnya kepada makhluk, harapan-harapannya kepada benda, cita-citanya hanya kepada dunia. Inilah potret kehidupan umat manusia yang mayoritas, dan bisa dilihat dari ya, kehidupannya. Ada pembunuhan, ya. Istri membunuh suaminya gara-gara ingin mengambil hartanya. Kenapa? Jiwa, pikiran yang dipenuhi oleh irodah-irodah, harapan-harapan, irodah kehendak-kehendak kepada makhluk, benda, dan materi. Nah ini posisi yang awam, bukan murid. Posisi yang awam, irodahnya hanya kepada makhluk, benda, dan materi. Makanya muter terus di situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Fal muridu talibun wal muradu matlubun. Murid adalah yang mencari, murad adalah yang dicari. Jadi murid adalah terus mencari, terus berikhtiar, terus berusaha. Kalau murad itu yang dicari, pemberian dari Allah. Ibadatul murid mujahadah. Ibadahnya murid karena mencari terus, melurus-luruskan irodah kepada Allah. Mujahadah, butuh mujahadah. Apa mujahadah itu? Perjuangan menundukkan hawa nafsu. Pengorbanan menundukkan hawa nafsu supaya irodahnya kepada Allah. Itu murid. Wa ibadatul murid mauhubah. Kalau ibadahnya orang yang sudah dikehendaki, digerakkan oleh Allah, itu adalah mauhub, pemberian dari Allah. Ini sudah nyampe diberi apa belum ini? Nah, bagi murid, perhatikan Bapak Ibu sekalian, terus mujahadah, ya, berkorban dan menundukkan nafsu kita supaya irodahnya kepada siapa? Kepada Allah. Sesekali Allah akan jadikan kita murad. Dikehendaki oleh Allah. Kapan? Kehendak Allah. Di mana paling banyak? Di majlis zikir. Ini menurut para ulama. Sehingga majlis zikir oleh Nabi disebutkan raudatun min riyadil jannah. Jannah, tempat taman-taman surga. Taman surga indah enggak? Kenapa? Karena banyak pemberian. Sampai diberikan kehendak oleh Allah. Ketika zikir. Walaupun hanya beberapa menit, tapi dirasakan kita dari murid menjadi murad. Di mana dikehendaki oleh Allah mendapatkan kenikmatan mauhubah, pemberian dari Allah. Jadbah, batin kita tertarik kepada yatiru qalbi, sampai hati kita terbang, merasakan mendekat kepada Allah. Fana, tidak ada yang dirasakan mewujud kecuali Allah. Tidak ada kesadaran kecuali satu kesadaran wujudnya Allah yang mulia. Itu namanya sedang irodah kita, sedang dikehendaki oleh Allah, sedang diberikan irodah oleh Allah. Walaupun hanya beberapa saat, beberapa menit saja, tapi mencicipi itu, kenikmatannya tidak ada bandingannya dengan kelezatan duniawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sedang zikir berjamaah, zikir mahsus namanya, ikuti semua adab-adaban zikir yang diajarkan dalam Al-Quran, sunnah Nabi, dan diajarkan oleh para ulama menjadi adab-adaban zikir, kalau itu dimaksimalkan, istiqomah, sesekali dari murid menjadi muradun. Muradun itu dikehendaki oleh Allah. Ada yang jalan-jalan lihat taman surga, mau enggak? Kenapa? Dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang susah kalau Allah sudah berkehendak. Muradun, dikehendaki. Ada yang merasa terbang. Dulu guru kita Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu an ditulis ucapan dan pengalamannya dalam kitab Al-Ibriz li kalami Said Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Di mana beliau diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam, dibimbing oleh Nabi Khidir alaihissalam. Salah satunya membaca solawat. Ketika dibukakan mata hatinya, murad, dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, langit dan bumi seperti bola ada di hadapannya. Ini sudah jalan-jalan, bumi sudah dikitari semua belum nih oleh kita? Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah jalan-jalan keliling dunia belum? Belum? Ih, sama ya. Apalagi yang di kampung, taunya di kampung aja. Ditanya, pernah gak ke kota Tasik kali-kali? Pernah nggak ke Hong Kong, apalagi? Luas nggak dunia ini? Bola bumi luas nggak? Tambah langit ketujuh, langit kesatu pernah nggak? Langit tujuh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ketika muradun dikehendaki oleh Allah, mata hatinya dibukakan oleh Allah, melihat bumi dan 7 lapis langit ke atas itu seperti bola kecil. Kenapa? Muradun, dikehendaki oleh Allah. Kehendak kita mah gak bakalan bisa, kemampuan kita mah gak ada, tapi kalau dikehendaki oleh Allah, maka patutkan layakan supaya dikehendaki oleh Allah. Caranya jadi murid yang benar. Murid yang benar, muradun, akan dikehendaki oleh Allah. Ini mah baca Quran 1 juz, males. 1 juz hatam enggak? Tahlilul makhsus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 300 selesai enggak? Salawat 100 hatam enggak? Apalagi salawat azimiyah yang panjang. Murid itu ibadahnya mujahadah. Harus menundukkan hawa nafsu, harus berjuang dan berkorban. Sewaktu-waktu Allah berikan muradun, ibadahnya pemberian. Nah, kalau pemberian manis semanis-manisnya, wajada halawatal iman. Kalau ibadah kita sudah diberi murad, dikir diberi sampai melihat yang gaib. Diajak jalan-jalan ke wilayah alam yang lain, alam metafisik. Murad dikehendaki oleh Allah. Seperti Nabi Mi'raj, kehendak dirinya atau kehendak Allah? Nah, kalau sudah dikehendaki oleh Allah, ini yang luar biasa. Untuk mendapatkan itu, harus mujahadah. Murid makomnya mujahadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, inilah ajaran ilmu tasawuf yang dipraktekan dalam thariqah yang hak atau thariqah mu'tabarah. Mempraktekan, mengikuti bimbingan. Nah, inilah yang menjadi kunci kesuksesan, ya, keberhasilan bagi setiap murid. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah kajian kita di pengajian Arba'in, baik ilmu fikih mengenai jilbab, mengenai niqab atau cadar atau batasan tutup aurat, kemudian juga tasawufnya bab apa? Iradah, murid dan murad. Yang salah merod. Merod mah enggak ada. Itu Sunda. Yang ada irodah, artinya kehendak harus fokus kepada Allah. Murid harus tersifati oleh sifat irodah. Di mana mukbilan Allah, selalu menghadap kepada Allah. Murad, pemberian dari Allah, dikehendaki oleh Allah. Yang tiada dalam kitab adalah merod. Apa sih merod-merod, kata orang Jawa, kata orang Kalimantan, kata orang Papua, merod-merod aja. Ya maklum, guru mursidnya orang Sunda. Nih kita praktekan, biar tahu makna yang terakhir, gak ada di kitab, merod itu namanya. Jangan jadi murid merod. Tahu ayam gak? Ayam? Bagaimana? Apa ya? Kalau ayam mau diajak masuk ke kandang sore-sore, kita coba tuntun kayak domba. Lehernya diikat, ditarik. Kira-kira gimana? Apa? Nah, itu merod namanya. Nih ada orang Sidoarjo nih. Jadi itu new vocabulary. Jadi murod itu, merod itu ditarik, malah sebaliknya apa? Mundur. Jadi jangan jadi murid, merod. orang mah lari. Ya, dituntun domba dituntun. Coba ayam kayak domba gitu, lehernya diikat, tarik. Tambah apa? Tambah merod. Diajak ke surga malah pingin ke neraka, nauzubillah, namanya merod. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Setelah paham irodah, murid dan murod, mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan di atas thoriqoh, jalan menuju kepada Allah. Yakin, jangan nunggu di akhirat, di dunia Allah berkahkan. Tenang batin kita, jelas langkah kita. Enggak ada menggerutu ketika gagal. Bangkit karena irodahnya hanya kepada Allah, apalagi murod sesekali saja di majelis zikir atau di saat tertentu Allah kehendaki, tiba-tiba terbang batin kita mencicipi musyahadah, menyaksikan agungnya Allah. Dunia itu jadi kecil ketika itu. Para sahabat yakhiruna lil adkon, zikirnya sampai tersungkur, wa yaziduhum khusyu'a, terisak-isak nangis tidak bisa ditahan, Allah tambah kehusuan. Itu murad sedang dikehendaki oleh Allah. Sekali-kali saja Bapak Ibu sekalian. Kalau terus gitu mah atuh ibadah kita enggak ada perjuangannya. Sudah murad, balik lagi harus jadi murid, pulang dari sini baru lihat di jalan, aduh. Ya, ada wanita tuh. Tuh kan. Baru keluar dari apa? Dari masjid. Hati kita lalai lagi. Dikir sudah manis di sini sampai berjerit-jerit, sampai jatuh, sampai tersungkur. Pulang di jalan, susah lagi zikirnya. Harus mujahadah berjuang. Pahit berusaha. Di sini dapat manis. Kalau manis terus, ibadahnya malaikat namanya itu. Gak ada tantangan. Ada malaikat capek gak? Malaikat mikul aras, capek. Jadi kalau ibadahnya manis, ibadah terus, ibadah malah karena gak punya nafsu. Kalau ibadah manusia, punya nafsu. Tapi sekali-kali murad Allah beri. DP. Ya, DP-nya diberi. Supaya ketika nafsu kita berontak, kita mampu mengendalikannya. Yuk Bapak Ibu sekalian, sebelum berdoa kepada Allah, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Kita akan bacakan beberapa kalimah untuk mengakhiri sebelum kita memanjatkan doa. Karena dalam berdoa membutuhkan suasana batin yang penuh dengan keyakinan. Suasana batin yang penuh harapan kepada Allah. Suasana batin yang bersih. Supaya doa-doa kita dikabulkan dan di tempat ini, di majlis zikir, diaminkan oleh para malaikat. Baik jemaah sekalian, baca istighfar terlebih dahulu sambil kita mengakui seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah. Tanya kepada hati kita, lihat catatan amal kita selama ini, mulut kita dipakai apa? Mata kita, tangan dan kaki kita hisab oleh kita semua. Rapot kita banyak merahnya. Kita tobat kepada Allah. Allah pengampun, walaupun dosa kita besar, lebih besar ampunan Allah. Dosa kita banyak tidak terhitung, jangan putus asa, tataplah Allah. Al-Ghafur, Al-Ghafar. Ampunan Allah lebih banyak daripada dosa-dosa kita sendiri. Jangan pernah kecewa dengan Allah. Sebab Allah tergantung kita. Innallaha ma'adhonni abdibi. Allah terserah dari sangka hambanya kepadaku. Kalau kita yakin Allah itu pengampun dan kita mau bertobat, pasti Allah mengampuni. Tapi kalau kita tidak butuh dengan ampunan Allah, Allah pun tidak akan pernah mengampuni kita. Kalau yakin Allah akan membantu kita, akan membimbing kepada kita, yakin dengan penuh yakin-yakinnya, berusaha berjuang, maka pasti Allah akan membimbing kita. Barang siapa hambaku datang kepadaku sejengkal, aku akan menghimpirinya satu hasta. Barang siapa hambaku datang kepadaku satu hasta, aku akan mendatanginya satu depa. Barang siapa hambaku datang kepadaku berjalan, aku akan menghampirinya sambil berlari. Allah tergantung sangka dari hati hamba-hambanya. Jangan kecewa, jangan putus asa. Musibah yang terjadi, takdir yang memilukan pada diri kita, tatap oleh batin kita, siapa pelaku hakikatnya adalah Allah. Siapa yang mentakdirkan itu semua, hakikatnya adalah Allah. Allah ingin menguji hamba-hambanya dengan nikmat dan musibah, dengan lapang dan sempit, dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Jangan tertipu pandangan kita hanya dengan mata yang zahir. Tataplah segala sesuatu, karena itu adalah ciptaan Allah, dengan mata batin kita. Allah akan bukakan rahasia sekaligus hikmah-hikmahnya di balik itu semua. Mari kita bacakan istighfar sama-sama, seraya dalam batin kita mengakui dosa-dosa kita. Dosa 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dari mulai balik sampai pagi hari ini. Meninggalkan perintah-perintah Allah. Justru jatuh kepada larangan-larangan Allah, apalagi dosa-dosa besar. Kesempatan mumpung masih ada. Akui itu semua di hadapan Allah. Kemudian berubah sikap. Berubah haluan. Irodahnya kepada Allah semata. Jangan kepada makhluk, jangan kepada benda. Kita sendiri yang akan tertipu. Kita sendiri yang akan merasakan pahitnya, penyesalannya. Allah tidak akan pernah menzalimi. Hanya kepada Allah lah irodah kita, hati kita menghadap dalam segala apapun. Istighfar yang sungguh-sungguh, yakin, apalagi di majlis zikir, di majlis ilmu, para malaikat mengerumuni tempat ini seraya mengaminkan doa-doa kita. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Terus baca. Bahagia orang yang mudah meneteskan air mata, mudah tersentuh hatinya. Bangkit hatinya, menghadap kepada Allah, berharap kepada Allah, hijrah meninggalkan dunia dan makhluk, meninggalkan harapan-harapan hanya kepada makhluk. Walaupun dosa kita banyak, menyakiti orang tua, melukai hatinya, belum pernah berbuat kebaikan dari hati yang ikhlas kepada mereka, bahkan orang tua kita sudah pindah ke alam barzah, maka mintakan ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita lapalkan kalimah thayyibah. Nabi bersabda, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Kalau iman kita ingin tumbuh, hati kita ingin bersih, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Hujamkan ke dalam hati yang paling dalam, basahi lisan kita dengan suara yang jahar. Tumbuhkan kesadaran batin kita, tiada yang disembah kecuali Allah. La ma'buda illallah. La maqsuda illallah, tiada yang dituju kecuali Allah. Rugi kalau bermaksud hanya kepada makhluk dan benda, semua akan kita tinggalkan, semua akan berpisah. La maujuda illallah, tiada yang maujud kecuali Allah, semua akan punah, akan sirna. La matluba illallah, tiada yang dipinta hakikatnya hanya kepada Allah. Abdulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilm la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ghaniyyu agnina bifadlika amman siwak. Rabbana wasi' alaina arjaqona fi dunyana wa la tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aidina wa la taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh dosa-dosa kami di masa lalu. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit riya, hubu dunia, hubu riasah. Ya Rabb, gantikan sifat-sifat yang buruk dengan sifat-sifat yang terpuji. Tumbuhkan dalam hati kami kesabaran, tawakal, ridho, mahabbah. Arahkan irodah kami, harapan kami hanya kepadamu, ya Rabb. Ya Rabb, bimbing kami. Bukakan pintu hati kami. Dan kami butuh kepada karunia-karunia-Mu, anugerah-anugerah-Mu. Engkau bukakan keberkahan dari pintu langit dan pintu bumi. Rizki yang limpah, rizki yang penuh dengan keberkahan. Engkau tambah rizki, kami tambah mengabdi kepadamu. Engkau tambah rizki, kami tambah pandai bersyukur kepadamu. Engkau tambah rizki, kami tambah ma'rifat mengenal kepadamu. Ya Rabb, jadikan semua yang engkau titipkan kepada kami menjadi media dakwah dan ibadah kami. Bermanfaat adanya. Rabbana hablana minas salihin. Ya Rabb, jadikan anak cucu kami generasi yang soleh. Di saat ini masih ada anak cucu yang belum menunjukkan kesolehan. Engkau gerakan hati mereka, hati yang berada istiqomah di dalam jalanmu. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah kabulkan semua permohonan kita. Allah berikan solusi bagi problem-problem hidup kita. Bibarakati umil kitab al-fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duha rakaat ini.